Yeah. Tikus Rock, Zulila tenyin lagu, eh. Ha, come back. Hey, hey. Hey, hey, hey, hey. Tikus Rock in the house, yo. Wow, smack. Yo. Hayang mi sedap, ah, hayang mi sedap, ah. Hayang mi sedap, ah, hayang mi sedap, ah. Rasana mantap, ah, rasana mantap, yeah. Rasana mantap, yeah. Rasana mantap, ah, yeah. Sedap spicy Korea, yeah. Aduh mantap nah, kacida daharna terkuat hiji, hayang loba tercukup kedua, sedap ngenah ditambah basoan, diladaan jeng dikurupkan, aduh nikmat nah, ku tak pernah terlupakan. Hayang mi sedap, hayang mi sedap, hayang mi sedap, hayang mi sedap, hayang mi sedap, hayang mi sedap, hayang mi sedap, hayang mi sedap, hayang mi sedap. Hayang mi sedap, hayang mi sedap, hayang mi sedap, hayang mi sedap, rasana mantap, rasana mantap, rasana mantap, rasana mantap.